Boleh minta tepuk tangannya buat Nyu Palapa di sini mana dulu dong. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.